Waqala asy-syarih rahimahullah ta'ala wa amma maqamul musyahidati musyahadati fa huwa a'la min maqamil muraqabati wa huwa alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa hadhihi al-musyahidatu al-musyahadatu al-maqsudu biha musyahadatu as-sifati la musyahadata al-dhati la musyahadatu lamnya itu lamnya ma'atifah la musyahadatu al-dhati li'anna as-sufiyata wa'd-dulala humul ladina ja'alu dhalika madkhalan li-musyahadati al-dhati kama yaz'umuna wa hada man min a'udhamil batili wal buhtani wa innama yumkinu musyahadatu sifati wa yu'na biha musyahadata athari sifatillahi azza wa jalla fi khalqihi afwan wa yumkin musyahadatu sifati yu'na biha musyahadata asar musyahadatu asari sifatillah musyahadatu asari sifatillahi azza wa jalla fi khalqihi fa innal abda al mu'mina kullama azuma alamihi ilmihi ilmuhu azuma ilmuhu wa yaqinuhu bi sifatillahi jalla wa ala wa bi asma'ihi wa bi asma'ihi arja'a kullu shay'in yahsulu fi malakutillahi ilasmin min asma'illahi azza wa jalla aw ila sifati min sifatihi fa ayyi halatin minal halati yaraha fis sama'i aw fil ardi fa inna maqama musyahadatihi li sifatillahi taqtadi annahu yurji'u kullu shay'in yarahu ila athari asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi fi khalqihi wa li hadha yahsunu hadha al maqamu liman azuma ilmuhu bi asma'illahi azza wa jalla wa bi sifatihi wa bi athariha fi malakutihi fayati li'azumi ilmihi bidhalik hatta yashhada sifata ihatatillahi azza wa jalla bil abdi wa anna allaha raqibun alayhi wa annahu muhitun bihi wa annahu shahidun alayhi faya'zumu dhalika fi nafsi hatta yastahiyya ay yakshifa awratahu fi khulwatin la yaraha illa huwa kama ja'a fil hadithi fallahu ahakku ay yustahya minhu hadha li ajli maqamil musyahadatil azimi. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah kemarin dalam pembahasan al-ihsan, martabah al-ihsan, ada dua martabah. Martabah yang pertama, martabah muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Dari hadis, fa illam takun tarah fa innahu yarak, ya. Dan ini menghasilkan semakin berkualitasnya ibadah kita kepada Allah SWT. Nah, ada maqam yang berikutnya, ini yang paling tinggi, maqamul musyahadah, bukan lagi muraqabah. Musyahadah seakan-akan menyaksikan Allah, namun menyaksikan Allah di sini bukan menyaksikan zat. Orang-orang sufi ekstrim, terutama kalangan batiniyah, pakai dalil hadis ini untuk menyatakan bahwa dia dapat ilmu laduni langsung dari Allah. Allah hadir ke mimpinya, bahkan di alam nyata, ya, dalam keadaan sadar, ya qadah. Fahuwa a'la min maqamil muraqabah, dia ini lebih tinggi daripada kedudukan muraqabah. Fahuwa alladhi akhbar bihi an-nabiyu, inilah yang dikabarkan oleh Nabi SAW biqaulih anta abudullaha ka'annaka tarahu, kau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya. Wahatihi al-musyahadatu al-maqsudu biha musyahadatu sifati. Nah, yang dimaksud dengan musyahadah menyaksikan ini adalah menyaksikan sifat-sifat Allah. La musyahadatu zat, bukan menyaksikan zat Allah. Lianna sufiyata waddullala, karena orang sufi, kalangan orang sufi dan orang-orang yang sesat, ya, terutama sufi yang kalangan sekarang, humul ladina ja'alu dzalika madkhalan li musyahadati dzat. Mereka lah yang menjadikan hadis ini sebagai tempat masuk untuk mengklaim bahwa mereka bisa melihat Allah di alam dunia ini. Nabi Musa alaihi salam aja enggak bisa melihat Allah. Lan tarani, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, kau enggak akan lihatku di dunia ini, di akhirat baru. Ya. Kama yazumu sebagaimana yang mereka klaim. Wa hadza min a'dhamil batil wal buhtani. Di antara kebatilan yang paling besar, kedustaan yang paling besar. Wa innama yumkinu musyahadatu sifati wa yu'na biha musyahadatu asari sifati fi khalqih. Nah, yang mungkin di situ, ya, terkait hadis ini maknanya yang dimaksud di sini adalah musyahadatu dzat, yaitu engkau menyaksikan Allah seakan-akan engkau melihatnya, yaitu musyahadatu sifat. Musyahadah sifat, yaitu musyahadah menyaksikan asar, dampak, pengaruh sifat-sifat Allah Ta'ala pada hambanya. Fa innal abda mu'min kullama 'azuma ilmuh, seorang hamba yang mu'min semakin tinggi ilmunya, wa yakinuhu, semakin tinggi keyakinan imannya, bisifatillah, akan sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-namanya, arja kulla syai'in yahsulu fi kull fi malakuti fi malakutillah ila ismin min asma'illah au ila sifatin min sifatih. Dia akan mengembalikan segala sesuatu yang dia dapati di seluruh kerajaan Allah di langit dan bumi, dia akan kembalikan kepada nama di antara nama-nama Allah, atau dia kembalikan pada sifat dari segala sifat-sifat Allah. Ini wadih, ya. Ya, dia melihat langit tinggi, langsung dia ingat Allah Al-Ali, ya. Allah punya sifat ulu, nama Allah Al-Ali, ya, tinggi, tinggi zat, ya. Dia melihat pemandangan yang sangat indah, dia memuji Allah, masya Allah, ya. Dia ingat sifat Allah Al-Khalq, ya. Dia ingat nama Allah Al-Khaliq, Al-Khaliq, ya. Dia lihat orang-orang yang berpenampilan bagus, dia ingat nama Allah Al-Musawwir, ya, nama Allah Al-Musawwir yang membuat rupa, ya. Dia lihat ada orang dermawan, dia lihat ini ilmu Allah, apa, hidayah Allah Al-Hadi, Allah memberikan taufik pada orang tersebut untuk dermawan, dan dia ingat Allah yang paling dermawan, Al-Jawad, Al-Razzaq, dan seterusnya, ya. Fa ayyi halatin min al-halat, maka kondisi apapun, ya roha fis sama'i wa au fil ard, yang dilihat di langit maupun di bumi, fa inna maqama musyahadatihi, maka maqam musyahadah dia li sifatillahi, akan sifat-sifat Allah, taqtadi annahu yurji'u, itu akan menuntut dia, ya, mengharuskan dia untuk mengembalikan kulla syai'in yarahu, ya, ya, segala sesuatu yang dilihat dia kembalikan, ila asari asma'illahi wa sifatihi fi khalqih, dia kembalikan kepada nama-nama Allah, ya, pengaruh nama-nama dan sifat-sifat Allah pada hambanya. Walihada yahsuna hadzal maqam, oleh karena itulah layaklah kedudukan ini, ya, yaitu kedudukan musyahadah ini, liman azuma ilmuh, bagi orang yang sudah tinggi ilmunya, bi asma'illah wa sifatih, akan nama-nama dan sifat Allah, wa bi asariha, maupun pengaruhnya, fi malakutih, dalam seluruh kerajaan Allah, fayati li idhami ilmihi bidzalik, maka dia datang karena kebesaran ilmu dia akan ilmu tersebut, hatta yashhada sifata ihatatillah, hingga dia menyaksikan sifat, ya, cakupan Allah SWT, ilmu Allah SWT bil abdi terhadap hamba, wa annallaha raqibun alaihi, Allah mengawasi dia, wa annahu muhitun bihi, Allah meliputi dia, mengetahui dia, wa annahu syahidun alaihi, Allah menyaksikan dia. Faya'dhumu dzalika, semakin besar hal tersebut fi nafsihi, dalam diri dia, hatta yastahi ayakshifa auratahu fi khalwatin, sampai-sampai dia malu menyingkap aurat dia padahal di dalam keadaan sendirian. Kenapa? Allah Maha melihat. La yaraha illa huwa, yang tidak ada yang melihatnya kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, Allahu ahaqqu ayyusahya minhu. Allah yang berhak ya agar kita dijadikan sebagai tempat untuk kita merasa malu terhadapnya. Wa hadza li ajli maqamil musyahadati al-'adzim. Ini karena kedudukan musyahadah yang sangat besar tersebut. Nah, Pak Suheri, bisa dipahami sini ya? Makna dari anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, terus Pak Suheri lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan ahlus sunnati walladzina yatakallamuna fi zuhdi wa fi islahil wa fi islahi a'malil qulubi ala minhaji manhaj ala manhaji ahli sunnati. Kalau min pakai kasrah ada alifnya, minhaj. Yaj'aluna al-ihsana ala maqamaini al-muraqabati wal-musyahadati wa kullu hadha raji'un ila ihsanil amali liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa kullama azuma maqamul muraqabati awil musahadati zada ihsanul amali. Qauluhu thuman tolaqo, ya'ni Jibril alaihi salam. Qauluhu faqultu falabistu allabithu Umaru radhiyallahu anhu. Qauluhu maliyan ja'at fi ba'dir riwayati falabithu salasan ay salasata ayyamin. Qauluhu thumma qala li ya Umaru atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Akhbarahu sallallahu alaihi wasallam bidzalika hatta ya'zuma waq'u hadhihi al-as'ilati wujuba hadhihi al-as'ilati. Wa bihadza yatimmu hatta ya'zuma waq'u hadhihi al-as'ilah wa jawabu hadhihi al-as'ilati. Ma'tuf ke waq'un. Waq'u hadhihi al-as'ilati wa jawabu hadhihi al-as'ilati. Terus wa bihadza. Wa bihadza yatimmu dzikrul asli tsani min usuli dinil islami ala wa huwa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Mukhallasu dzalika dzakara syaikhu annal asla tsaniya ma'rifatu dinil islami bil adillati. Arafal islama wa dzakara arkanahu dzakara ma'na syahadataini syahadati an la ilaha illallah fa fassara at-tauhida wa adilata syahadati anna muhammadan rasulullah wa bayyana ma'na syahadati bi anna muhammadan rasulullah thumma bayyana adillata arkanil islami al-bafiyati summa dzakara al-muraqabata al-martabata al-thaniyata wa hiya al-imanu summa dzakara al-martabata al-thalithata wa hiya al-ihsanu wa da'ilu dzalika kulluhu ala nasakin wa wuduhin yashulu ma'ahu al-fahma wa yasulu al-fahmu wa yasulu ma'ahu al-ifhamu. Naam. Dari mana tadi antum bacanya? Fa'idan. Maka kalau begitu fa ahlu sunnati humul walladzina yatakallamuna fi zuhdi wal islahi amal qulub, dan orang-orang yang berbicara tentang zuhud memperbaiki amal-amal qalbu ala manhaji ahli sunnah di atas manhaj al-sunnah, yaja'aluna al-ihsana ala maqamain. Mereka menjadikan ihsan itu dari di atas dua kedudukan. Ya, yang pertama muraqabah, senantiasa merasa diawasi. Yang kedua ini yang paling tinggi, musyahadah, senantiasa menyaksikan Allah. Namun menyaksikan Allah bukan zat, namun apa? Pengaruh dari nama dan sifat. Ya, wa qauluhu ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa kullu hada, dan semua ini raji'un ila ihsanil amal. Semuanya ini nanti akan kembali kepada ihsanul amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Kullama 'azama maqamul muraqabah awil musyahadah awil musyahadati, semakin besar tinggi kedudukan muraqabah dan musyahadah seseorang, zada ihsanul amal, akan bertambah pula ihsanul amalnya. Ya, semuanya akan kembali kepada itu muaranya nanti. Wa qauluhu tsumman talaqa, kemudian ia pergi, ada Jibril. Qauluhu, kata Umar, falabistu, maka aku pun berdiam. Al-labis, yang berdiam di sini adalah Umar. Malian, sesaat. Dalam riwayat yang lain, falabistu salasan, tiga, yaitu tiga hari, masya Allah. Wa qauluhu tsumma qala li, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Umar, atadrima nisa'il, wahai Umar, apa kamu tahu enggak siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Umar, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Karena ini di masa Rasul masih hidup, kalau Rasul sudah wafat, kita ketika ditanya enggak tahu, jawabnya hanya Allahu a'lam. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, itu Jibril didatang pada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Akhbarahu sallallahu alaihi wasallam bidzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut, hatta ya'dhuma waqtu hadhil as'ilah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut hingga semakin membesar, semakin besar ya mengenaknya pertanyaan tersebut, wa jawabu hadhil as'ilah, dan jawaban pertanyaan tadi. Nah, supaya semakin mengena. Baik. Wabihada yatimu dzikrul asli as-sani, oleh karena itu selesailah penyebutan al-aslu, landasan yang kedua, min usuluddinil Islam, yaitu dari usul agama Islam, wa ala wa huwa, yaitu ma'rifatuddinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalil, wa mulakhasu dzalik, ringkasannya adalah dzakara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan annal asla as-saniya ma'rifatuddinil Islam bil adillati, bahwa yang kedua, landasan yang kedua adalah mengenal Islam dengan dalil-dalil. Arrafa al-Islam, beliau mendefinisikan Islam. Wadakara arkanahu, menyebutkan rukun-rukunnya. Wadakara makna syahadatain, menyebutkan dua makna syahadat. Syahadati alla ilallah, fafassarat tauhidah, beliau pun mentafsirkan tauhid. Wa adillata syahadati anna Muhammad Rasulullah, dalil-dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Wabayana makna syahadati abi anna Muhammadan Rasulullah, beliau juga menjelaskan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Summa bayyana adillata arkanil Islam al-baqiyati, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil rukun Islam yang lain. Summa dzakara al-martabata tsaniyata, beliau menyebutkan martabah yang kedua, wa hiya al-iman. Summa dzakara al-martabata tsalitsata, wa hiya al-ihsan. Ya, menyebutkan juga beliau martabah yang ketiga itu ihsan. Wa dalailu dzalika, dan dalil-dalil ini semua, kulluhu, semuanya, ala nasakhin, ya, semuanya terpola dalam satu metode, wawuduhin, semuanya dalam berada dalam sebuah kejelasan terang benderang. Yashulumahu al-fahmu, yang mudah dipahami, wa yashulumahu al-ifhamu, dan mudah juga untuk memahamkan orang lain. Ya, baik. Sef, ya, Pak Munadi, fadal. Bismillah. Qala as-rahimu ta'ala. Walihada yanbagi lana an-nahrisa ala hadhihi risalati wa ta'limuha lil awami wal lil awam, yang tasdidnya huruf mim, lil awami, lil awami. Walinisa'i fil buyuti walil awladi wanahu dhalik ala hasbi mustawa may yukhatabu fi dhalika wa qad kana ulama'una rahimahumullahu ta'ala ya'tanuna bi salasatil usuli hadha ta'liman hadhihi ta'liman wa ta'liman wa ta'alluman wa ta'alluman bal kanu zalzamuna 'adadan minan nasi ba'da kulli salatin fajrin ayahfadu hadihil usula yata'alamuha wadhalika huwal goyatu fi rohbatil khairi wa mahbatul khairi wa mahabbatul khairi li'ibadillahi al-mu'minina id a'damu ma tusdi lil-mu'minina minal khairi antusdiya lahumul khaira aladhi yunjihim hina su'alil malakaini lil abdi fi qabrihi li'anahu idha ajaba jawaban hasanan sahihan asa ba'da dhalika sa'idan wa illam yakun jawabuhu mustaqiman wala sahihan asa ba'da dhalika wal a'yadu billahi ala tawa'udi bi syaqai wal adabi. Nah. Oleh hada yang bagi lana an nahrisa ala hadhihi risalati. Oleh karena itu sepatutnya bagi kita untuk antusias terhadap risalah ini, salah satu usul. Wa ta'limuha lil awami, mengajarkannya kepada orang awam, walin nisa fil buyut, pada para istri di rumah, walil aulad, ya, pada anak-anak, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Ala hasabi mustawa ma yukhatabu fi dzalik, sesuai dengan tingkatan orang yang kita ajak bicara di sini, orang yang kita ajarkan. Kalau kita ngajarin anak-anak, ya sesuai, disesuaikan. Ngajarin orang dewasa, disesuaikan. Bahkan kita ngajarin thalibul ilmi tingkat lanjutan, disesuaikan. Ya. Waqad kana ulama'una rahimahumullah, para ulama kita dahulu, semoga Allah merahmati mereka, ya'tanuna bi salasatil usul hadhihi ta'liman wa ta'alluman. Mereka memberikan perhatian terhadap salah satu usul ini, apakah dalam bentuk pengajaran, ya, atau ta'allum, atau ketika sedang studi belajar. Balkanu yulzimuna adadan, bahkan mereka mengharuskan sejumlah minan nas, sejumlah orang, ba'da kulli salatil fajrin setelah salat subuh, ayah wa hadhil usula, agar mereka menghafal usul salasa ini, wa ta'allamuha, dan agar mereka mempelajarinya. Wa dhalika huwal ghayatu fi raqbatil khair, nah itulah puncak dalam pengharapan kebaikan, wa mahabbatil khair, kecintaan terhadap kebaikan, li ibadillahi al-mu'minin, kepada hamba-hamba Allah yang mu'min. Ya, id a'dhamu ma tusdi lil mu'min, karena yang paling besar yang Anda berikan kepada seorang mukmin minal khair, berupa kebaikan, itu wazannya asda yusdi, ya, antusdialahum al-khaira, yaitu Anda berikan kepada mereka kebaikan, alladhi yunjihim, yang akan menyelamatkan mereka, hina su'alil malakaini, nanti di kuburan, ya, lil abdi fi qabrihi, di kuburan ketika seorang hamba ditanya oleh dua malaikat, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, li'annahu idha ajaba jawaban hasanan sahihan, karena kalau seorang hamba dia bisa memberikan jawaban dengan jawaban yang baik, yang benar, asyaba ada dalika sa'idan, dia akan hidup setelah itu dalam keadaan bahagia. Wa illam yakun jawabuhu mustaqiman wala sahihan asha ba'da dzalika wal iyad billah ala tawa'udi bisyaqai wal adabi. Namun kalau dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang benar, dia akan hidup setelah itu dikubur wal iyad billah dengan hidup penuh ancaman, ya, kesengsaraan dan juga adab. Nah, kita masuk ke al-ashlus salis. Ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Muhammad bin Abdullah, yang beliau adalah Muhammad bin Abdullah, ya, ibni Hasyim, ibni Abdul Muthalib, ibni Hasyim, Hasyim min Quraisy, Hasyim dari Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, Quraisy adalah dari orang Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail, orang Arab adalah keturunan Nabi Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala al-nabiyyina afdalu as-salati wassalam. Walahu ya minal umur 63 sanatan. Beliau berumur 63 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minha 40 qabla nubuwah wa 23 nabiyan wa rasulan. Ya. Wa minha 40, di antara umur beliau 63 tahun 40 tahun sebelum menjadi nabi. Ya, berarti 23 tahun beliau jadi nabi dan rasul. Salasun wa isrun nabiyan wa rasulan. Ya, selama 23 tahun beliau menjadi nabi dan menjadi seorang rasul. Tabarakallahu fikum. Nah, ini di antara usul ketiga yang wajib bagi seseorang untuk diketahui, yaitu ma'rifatul abdi nabiyahu. Ya. Baik, hadal dibaca bokilah. Ya. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, qala rahimahullahu al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa qad sabaqa bayanu annal aslal awwala ma'rifatu al-'abdu ma'rifatul 'abdi rabbahu ya'ni ma'budahu, wal aslu tsaniya ma'rifatu dinil islami bil adillati. Wa dzakara huna al-ashl ats-tsalitsa ma'rifatan nabiy sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wal muradu huna bil ma'rifati al-ilmu bihi ala nahwi ma sabaqa fil kalami ala al-ashl al-awwali. Fa ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'nahu al-ilmu bihi wa bihalihi al-ilmu binasabihi wa annahu minal arabi bal min asyrafil arabi qabilatan wa annahu kana fi umurihi lahu kadza wa kadza nubbi'a wa ursila qama da'iyan yad'u ila tauhidi wa yunziru 'ani syirki wa ma yattasilu bidzalika minal mabahithi. Fa haqiqatu hadzal asli al 'ilmu bi ba'di sirati nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadzal 'ilmu muta'ayyanun litakuna syahadatu bi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ilmi ala ilmin wa ma'rifatin. Fa innahu idza qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fa idza qila lahu man Muhammadun hadza falam ya'rifhu kanat shahadatuhu madkhulatan. Wa li hadza fa inna ma'rifata hadzal asli yakunu bihi al jawabu bi taufiqillahi ala su'alil qabri ats-tsalitsi ala wa huwa man nabiyyuka yashhadul muslimu anna muhammadan rasulullah lakinna hadhihi shahadata yatba'uha an yakuna 'aliman wa 'arifan bi muhammadin hadza man huwa sallallahu alaihi wasallam. Faqala rahimahullahu muwaddihan hadzal amra wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim amma tasmiyatuhu sallallahu alaihi wasallam bi Muhammadin. Faqala ta'ifatun min ahli al-ilmi lam yusamma qablahu sallallahu alaihi wasallam fil arabi ahadun ahadun bi hadzal ismi wa inama kanatil arabu tusamma ahmada kanat al arabu tusammi ahmada wa ahmada wa tusammi hamdun wa kullu dhalika mushtaqqun min alhamdi raghbatan fi an yakuna hadzal waladu min zawil hamdi wa mimman yahmaduhu annasu ala khisalihi. Wa qala akharuna balil arabu tasammat bi Muhammadin lakin qalilun imma ithnani aw thalathatin imma ithnani aw thalathatun wa hadza thani sahihun in sahhat naqlu an ahli tarikhi bi tasmiyati ulaika an-nafari bi Muhammadin mimman hum fi asrihi sallallahu alaihi wasallam aw qabla dhalika bi qalilin. Naam. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, al-aslu salis ma'rifatun nabiyikum Muhammadin. Ya. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada berapa hal. Yang pertama, kita mengenal nasab beliau. Ya. Yang kedua, mengenal umur beliau. Ini mengenal nasab ini penting. Yang ketiga, mengenal kehidupan beliau semasa jadi nabi. Ya. Taib, yaitu 23 tahun. Yang keempat, ya, dengan apa beliau menjadi nabi dan menjadi rasul. Yang kelima, ya, apa namanya, karena hal apa beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Nah, ini penting, ini semua pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cakupan dari mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqad sabaqa bayanu annal asl al-awwal, telah berlalu penjelasan bahwasanya landasan yang pertama ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba pada Rabb-nya, yakni ma'budahu, yaitu sembahannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asla asaniya, yang kedua, landasan yang kedua, ma'rifatul dinin Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Yang ketiga, wa dzakara huna al-asla as-salisa, beliau menyebutkan di sini landasan yang ketiga, ma'rifatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muradu huna bil ma'rifah, namun yang dimaksud dengan ma'rifah di sini adalah al-ilmu bihi ala nahwi ma sabaqa fil kalami alal asli al awal, yaitu kita mengetahui tentang beliau sesuai dengan pembahasan yang lalu dari landasan yang pertama. Maka ma'rifatun nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah maknanya al ilmu bihi wa bihadihi, al ilmu binasabi, mengetahui tentang beliau, keadaan beliau, nasab beliau, wa annahu minal arab, bahwa beliau adalah dari bangsa Arab, bal min asrafil arabi qabilatan, bahkan berasal dari kabilah, suku bangsa Arab yang paling mulia. Wa annahu kana fi umrihi lahu kada wa kada, umur beliau begini begitu, yaitu 63 tahun. Nubbi'a wa ursila, beliau diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Qama da'iyan yad'u ila tauhid, beliau ya berdiri, beliau melaksanakan, beliau apa namanya? Qama, beliau eksis sebagai dai yang menyerukan kepada tauhid. Wa yunziru 'anil syirki, ya, dan memberi peringatan akan bahaya kesyirikan. Wa mayatasallu bidzalika minal mabahis, dan pembahasan-pembahasan lainnya yang berkaitan dengan hal tadi. Fa haqiqatu hadhil asli al-ilmu bi ba'di siratin nabi, hakikat dari landasan ini yaitu mengetahui dari sebagian sirah Nabi Muhammad SAW. Wa hadzal ilmu muta'ayyanun, dan ilmu ini ilmu yang ditentukan. Litakuna syahadatu bi anna Muhammadan Rasulullah SAW ala ilmin wa ma'rifatin, agar syahadat kita Muhammad Rasulullah di atas ilmu dan ma'rifah. Fa innahu idza qila asyhadu Muhammad anna Muhammadan Rasulullah, kalau Anda ada yang berkata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, fa idza qila lahu man Muhammadun hadza, kalau ditanya pada dia siapa itu Muhammad, ya, falam ya'rifhu, ternyata dia yang bersaksi ini enggak tahu. Terus persaksian dia gimana? Kanat syahadatuhu madkhalatan, ya, madkhulatan, maka syahadat dia itu cacat. Madkhulatan maksudnya ma'ibatan, penuh aib. Walihada fa inna ma'rifata hadzal asli, oleh karena itu mengenal landasan ini yakunu bihi al-jawabu bitaufiqillahi ala su'al al-khabri as-salisi. Jawabannya adalah dengan taufik dari Allah, ya, dari pertanyaan yang ketiga di kubur. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Ala wa huwa man nabiyuk? Yaitu pertanyaan siapa nabimu? Yashhadu al-muslimu, seorang muslim akan mempersaksikan, anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Lakinna hadhihi syahadata yatba'uha, namun syahadat ini diikuti oleh ayyakuna aliman wa arifan, seorang yang bersaksi tadi di masjid berilmu, dia mengenal bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hada man huwa, dengan Muhammad siapa beliau. Para ya, mualif menyatakan muwaddihan hadal amra, dalam rangka menjelaskan perkara ini, wa huwa Muhammadun ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Amma tasmiyatuhu bi Muhammadin, adapun penamaan beliau terhadap Muhammad, faqala ta'ifatun min ahlul ilmi, sekelompok ulama mengatakan, lam yusamma qablahu fil Arab ahadun bihadal ismi, enggak ada yang seorang pun di orang Arab di sebelum Nabi yang dinamakan dengan nama Muhammad. Wa innama kanat al-Arabu tusammi Ahmada, orang Arab hanya menamakan nama Ahmad. Wa tusammi Hamd, atau menamakan Hamad. Wa kullu dhalika mushtaqqun min al-Hamdi, semuanya itu pecahan kata dari alhamdu, hamida yahmadu, hamdan. Raghbatan fi ayyakuna hadzal waladu min zawil hamdi, sebagai harapan agar anak yang dilahirkan diberi nama Hamad ini itu memiliki sikap terpuji, ya. Wa mimman yahmaduhu annasu ala khisalihi, dan termasuk di antara manusia yang dipuji oleh orang lain karena ya karakternya, sifatnya. Maqala akharun, orang yang lain mengatakan, balil Arab tasammat bi Muhammadin, orang Arab pernah menamakan sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad, lakin qalilun, namun sedikit. Imma isnan au salasatun, apakah dua atau tiga. Wa hadatsani ya sahihun, nah yang kedua ini sahih, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada orang yang memakai nama Muhammad, ya. In soha annaqlu, kalau memang sahih kutipan tersebut, an ahli tarikh, dari para ahli sejarah, bitasmiyati ulaika annafari, yaitu dengan menamakan mereka itu yang dua atau tiga orang bi Muhammadin, dengan Muhammad SAW, ya, mimman hum fi asrihi, yang mereka berada di masa Nabi Muhammad SAW, au qabla dzalik, atau sebelumnya, itu biqalil, sedikit, dua atau tiga orang. Hah? Berarti ada, ini yang paling sahih. Nah, ayat fadal Syekh Marwan, Muhammadan, Muhammadun maknahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala, Muhammadun maknahu kasirul khisali ladhi yastahiqqu alaiha alhamda. Fadul arshi Mahmudun wa hada Muhammadun. Zul arshi wallahu azza wa jala sifatuhu wa af'aluhu wa asma'uhu kulluha yuhmadu alaiha tusna alaihi biha wa tasmiyatu jaddi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahu bi Muhammadin ala roja'i an yakuna min ahli al-khisalil khairi allati yuksaru min ajliha hamdun nasi alladhi yaksuru min ajliha hamdun nasi lahu alaiha wa hadha kana wa sara zahiran fa innahu sallallahu alaihi wasallam khisaluhu kulluha wa sifatuhu kulluha yuhmadu alaiha li anna khisalahu sallallahu alaihi wasallam khairun hatta ma kana minhu qabla bi'sati wa qabla nubu an alnya dibaca qabla nubuwati wa qabla risalati wa qad kana kasiru sifatil khairi fa idan atasmiyatu bi Muhammadin tasmiyatu min qabili tafauli kanat al-arabu ta'arrufu dhalika, ta'rifu dhalika, wa kanu yasumuna, yasamuna, yusamuna khalidan tafa'ulan bi an yakuna min ahlil makasi, min ahlil maksi tawili fi dunya, wa min ahlil a'mari tawilatin. Alnya dibaca. Oh iya, al ahlil a'mari al tawilatin. Iya. Wa kanu yusamuna asiyan tafa'ulan bi an yakuna ala a'daihim min dawil isyani, wa kanu yusammuna sahran liyakuna syadidan kasahri ala a'daihim, wa hakadha fa katsirun minal arabi idza sammu ra'ul makna wa tasmiyatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam law hadha fi ma dhalika ala raja'i an yakuna sallallahu alaihi wasallam kasirus sifati allati yuhmadu alaiha, raja'a an yakuna sallallahu alaihi wasallam kasirus sifati allati yuhmadu alaiha, wa kana ma ammalahu jadduhu fi tasmiyatihi bi Muhammadin qad hasala, fa a'dhamu dhalika annahu kana sallallahu alaihi wasallam rasulan mursalan min indillahi azza wa jalla, fa huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muthalib ibn Hasim al-Qurashi. Wa fi Quraishun afdalu al-Arabi wa safwatuhum wa afdalu qabaili al-Arabi Quraishun, wa hadha kama jaa fil hadisi inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismaila wastafa Quraishan min Kinana, wa afdalu Quraishin bi bani Hashimin, wa afdalu bani Hashimin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fakama jaa fil hadisi as-sahihi qala ba'du dhalika qala ba'da dhalika fa ana khiyarin. Baik. Tujuh halaman kita baca ya, masya Allah. Muhammadun maknahu katsirul khisal, banyak sifatnya. Allati yastahiqqu 'alaiha alhamda, yang berhak atasnya, atas sifat-sifat tersebut, ya, pujian. Fadul arsy, maka zat yang memiliki arsy, mahmudun, ya, dipuji. Wahada Muhammadun, dan beliau nama Muhammad. Hammada yuhammidu isim maf'ul berarti. Ya, hammada yuhammidu tahmid isim maf'ul Muhammad, ya, yang dipuji. Wadul arsy huwallahu azza wajalla. Dzul arsy, sang pemilik arsy adalah Allah, wasifatuhu af'aluhu wasma'uhu kulluha yuhmadu 'alaiha. Segala nama perbuatan Allah, segala sifat perbuatan Allah, nama-nama semua dipuji atasnya. Yusna 'alaiha, disanjung. Wa tasmiyatu jaddi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bi Muhammadin 'ala raja'i. Dan penamaan kakek beliau kepada beliau dengan diberi nama Muhammad itu tentu dengan harapan ayakuna min ahli khisalul khair, agar cucunya ini menjadi orang yang penuh sifat kebaikan. Allati yaksuru min ajliha hamdun nasi lahu 'alaiha, yang akan banyak ujian manusia nanti kepada beliau karenanya. wa hadza kana sara zahiran, dan akhirnya menjadi zahir jelas ini. Fa innahu khisaluhu kulluha, maka segala sifat beliau semuanya, wa sifatuhu kulluha, karakter beliau, sifat beliau semua, yuhmadu alaiha, dipuji. Li anna khisalahu sallallahu alaihi wasallam khairun, karena khisal seluruh karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan. Hatta makana minhu qabla al-bi'sati, walaupun itu sebelum diutusnya beliau, beliau sudah terkenal orang yang memiliki akhlak yang sempurna. Wa qabla nubuwati wa qabla risalati, baik sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sekalipun. Wa qad kana katsira sifatil khair, dan beliau memiliki banyak sifat kebaikan. Fa idan at-tasmiyatu bi Muhammadin, kalau begitu penamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasmiyatun min qubailit tafa'uli. Itu adalah penamaan dari aspek at-tafa'ul. Adanya rasa optimis. Ya, ada harapan optimis. Fa kanat al-arabu ta'rifu dzalik. Orang Arab dahulu tahu hal kanan ini. Wa kanu yusammuna Khalidan, mereka menamakan seorang sebagai Khalid tafa'ulan. Kenapa? Karena ada rasa optimis. Bi alla yakuna min ahli al-maksi at-tawil fid dunya. Agar orang yang diberi nama Al-Khalid ini adalah orang yang tinggal di dunia dalam waktu yang lama. Min ahli al-amar at-tawila. Dari diantara orang yang berumur panjang. Wa kanu yusammuna Asian, ya. Dan mereka menamakan Asian orang yang bermaksiat tafa'ulan. Karena ini tafa'ul optimis, ayakuna ala a'daihim min dawil isyan, bahwa di antara musuh-musuh mereka adalah orang-orang yang isyan, yang memiliki maksiat. Wa kanu yusammuna sahran, mereka menamakan batu liyakuna syadidan, ya, agar batu itu keras. Wa kana sahru ala a'daihim, dan yang namanya as-sakhr, batu itu ada pada musuh-musuh mereka, diberikan pada musuh mereka. Wahakada, dan seterusnya. Fakathirun minal Arab idha sammau ra'au al-ma'na, orang Arab dahulu mereka apabila mereka memberi nama, mereka melihat kepada makna. Ya. Watasmiyatun Nabi SAW luhidha bidafiha bidalik. Ya. Dan penamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dilihat berdasarkan pertimbangan dari hal tersebut. Maknanya apa? Ala rajai ayakuna kathira sifat, dengan harapan agar beliau memiliki sifat yang banyak. Alati yuhmadu alaiha, yang sifat yang banyak tersebut dipuji. Wa kana ma'ammalahu jadduhu fi tasmiyatihi bi Muhammadin, dan dahulu tidaklah kakek beliau itu berharap, ya, dengan penamaan yang beliau berikan kepada cucunya dengan nama Muhammad SAW, qad hasala, ternyata telah terjadi, terrealisasi. Fa'adhamu dzalik, yang paling besar dari itu semua adalah annahu kana SAW rasulan mursalan min indillah, beliau adalah rasul yang diutus dari sisi Allah. Fahuwa Muhammadun ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn al-Qurashi Quraisy afdal al-Arab. Quraisy adalah orang Arab yang paling afdal. Wasofatuhum, pilihan, afdal qabail al-Arab Quraisy. Orang Arab yang paling afdal kabilahnya adalah Quraisy. Wahakada wahada kama fi ja'a fil hadis, sebagaimana terdatang keterangan dalam hadis, ya, innallaha astafa Kinanata, Allah memilih, ya, Kinanah min waladi Ismail, dia dari anak Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari anak Kinanah. Wa afdalu Quraisyin Banu Hashim, ya, seafdal-afdal Quraisy adalah anak Bani Hashim. Wa afdalu Bani Hashimin Muhammadun, dan sebaik-baik dari Bani Hashim adalah Muhammad SAW. Fa kama ja'a fil hadis as-sahih, sebagaimana terdapat dalam keterangan hadis sahih, qala ba'da dzalik, Nabi bersabda setelahnya, fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, maka aku adalah yang terbaik di antara yang terbaik di antara yang terbaik di antara yang terbaik. Dan cukup, subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.